Surat Paulus nyang pun ke jemaah di Korintus. Pasai sa. Cedara-cedara jemaah Allah nyang na di Korintus. Gata kaget tahu oleh Allah kejir ke umat gopnyan sabab gata atra Isa Almasih. Mesejan-sejan ngon mandum ureng di pat mantel nyang di semah Tuhan getanyo Isa Almasih. Nakuh Tuhan awaknya dan Tuhan getanyo cittema. Ulun, Paulus, dan cedara tanyo, Sostenes, gemeharap semoga Allah Bapa getanyo dan Tuhan Isa Almasih geberi berkat dan kesejahteraan ubak gata. Ulun tulis suratnyo, si bago rasui Isa Almasih, yang geangkat le Allah kedro dan atuh kehendak gop nyancit tema. Ulun sabi lun lake terimong gasih ubak Allah kehai gata. Sabab gata kata terimong rahmat niba Allah melalui Isa Almasih. Sabab gata kajit kemilih Almasih, ngon lagenyan udip gata kaya lam sigala hai. Pengetahuan gata lam hai pu mantong lu lumpahna, dan gata carong tak perno pengetahuannya. Ngon lagenyan kata tunjuk bak gata, bahwa haba kehai Almasih kajit tamong tat lam ati gata. Sampo gata hana kurung mesapu berkat pi, tengoh gata tapre Tuhan tanyo Isa Almasih geteka dan jikalon le mandum ureng. Almasih kedro tema gejamin gata sampuan pagi. Wate gopnyan getekalo. Gopnyan merumpok ngon gata ngon hana mecupa. Potu Allah je tepercaya si penuh hati. Gopnyan ke Allah nyangka gehoi gata kejit mesaboh ngan anek gopnyan. Nah ke Isa Almasih Tuhan tanyo. Cedara-cedara. Atuh nan Tuhan getanyo Isa Almasih. Ulun lake mangat gata ban mandum sapekun. Mangat bekna nyang cerebre lam kawan gata. Bah keh gata musaboh, si ati dan sape pikir. Sabab, ureng-ureng nebak keluarga kloy jijak lapor ubak ulun bahwa gata sabi kedrodro na mudakwa. Nyang ulun mukesut na keh bahwa lam kawan awaknya na nyang pegah lagenyo. Ulun setot Paulus, yang lain teman na yang pegah, ulun ku setot Apolos, yang lain dipegah teman, ulun setot Petrus, teman yang lain lom dipegah, ulun ku setot Almasih. Hana mungkin Almasih dibagi-bagi. Paulus hana mati bakai salib ke gata, katapi hana tepu mano kejir ke murid-murid Paulus, nyopekon. Cukup ke ulun hana kupu mano musi dropi nyang nalangkan gata selain Krispus dan Gaius. Bek sampo musi dropi jipegah bahwa ulun kalun pu mano jihnyan mangat jut ke murid ulun. Oh nyo, Stepanus dan keluarga ji, kebit ulun nyang pu mano awaknyan. Tema selain nibaknyan, menurut nyang lun ingat, hana le nyang ulun pu mano. Almasih geutus ulun bukan ke ulun pumano manusia. Tema ke ulun pusampo habaget yang teka nibak podu Allah. Dan nyampi haruh ulun pubut ngon hana ulun peguna ke hai carong ulun metutu secara manusia. Mangat kuasa nibak mati Almasih bak kaya salib nyan hana jir ke sia-sia. Sabab nibak ureng yang dituju ubak kebinasaan, haba kehai mati Almasih bak kaya salibnya nakeh haba sulit. Tema kegetanyo nyang gepe selamat lepotu Allah, habanya nakeh caraji Allah getunjuk kuasa gopnya. Sabab lam Alkitab Allah mefirman, kebijaksanaan ureng arif ulun pekaru, dan pengertian ureng-ureng meilme lun pebinasa. Ngon lagenyan, kepegunajih ureng-ureng nyang arif lagenyan, kepegunajih awaknya nyang na milime, kepegunaji ahli-ahli semikir dalam dunia. Allah kagetunya bahwa kebijaksanaan dunianya nakehana meguna. Sabab, pakriban mantong carong jih manusia. Urengnyan hana hasil jituri Allah rot carong jihnyan kedro. Tema sabab Allah yang bijaksana. Ngon lagenyan gopnyan getempu selamat ureng-ureng yang meiman ubah gopnyan. Rot haba yang kamu pusampo dianggap haba buhak lelonya. Urang Yahudi jilake but ajaib si bago bukti, dan di urang Yunani jipenting kehai kebijaksanaan dunyanyo. Tema tanyonyo yang tepesampo Almasih yang mati bak kaya salib, haba yang tersinggung perasaan urang-urang Yahudi. dan dianggap haba buha le ureng-ureng yang bukan Yahudi, dan ureng yang bukan Yahudi dianggapnya nakeh bangai lagona. Tema pakriban ke ureng-ureng yang kago hoi le potu Allah, bah ke ureng Yahudi menancit yang kon Yahudi. Habanyan, cara ji potu Allah getunjuk kuasa dan kebijaksanaan gobnyan. Sabab yang lemah bangai niba Allah, nakeh lebih bijaksana niba kebijaksanaan manusia. Dan yang dehjih lemah niba Allah, nakeh lebih tegar niba tenaga manusia. Cedara-cedara, coba gata ingat pakriban keadaan gata wate Allah getau gata. Bacut tegai yang nalam kawan gata yang bijaksana, atau yang kuasa, atau kedudukan manyang menurut bak mata manusia. Sabab kebit Allah gesaja gepilih yang dianggap bangai ledonya. Mangat bubena urung carong jut gemale. Dan Allah gepilih deman yang dianggap hana medaya ledonya. Mangat urung-urung yang gagah perkasa jut gemale. Pada Allah gepilih yang dianggap miu, hina, dan yang dianggap hana meguna ledonya nyo. Mangat Allah gepehancur yang dianggap penting ledonya. Ngon lagenyan, hana musi dropih yang jut jipu sombong dro di kea pada Allah. Allah ke dro keh yang pujut sampo gata musaboh ngon Isa Al-Masih. Melalu Al-Masih, tanyo ke pujut bijaksana. Dan melalui got nyan citema, pada Allah ke pujut tanyo tamu getlem dengan dro gotnya. Ke pujut tanyo umat gotnya yang khusus dan ke pebebah getanyo. Tema, lagen yang nadu tulis dalam Alkitab. Urang yang ditempu bangga-bangga dro harus dipu bangga dro atuh pe yang gepubut le Tuhan.